السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرين الله مليكم، الحمد لله كتاب panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang membuat semua akan berjalan dengan mudah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk itu. Dan hadirin Allah muliakan, selalu mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, jaga terus syahadatin kita, jaga tauhid kita kepada Allah dan komitmen kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke hadis Abu Hurairah yang beliau masukkan. Hadis yang penting buat kita. Hadirin Allah muliakan, kita langsung bersama hadis tersebut. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air kita. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau menyampaikan, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qal, Abu Hurairah menyampaikan, lama nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sebuah ayat turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat apakah itu? Ternyata ayat dalam sebuah atau ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat yang sangat sangat populer hadirin sekalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-284, لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله Lalu ayatnya ada kelanjutannya lagi. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, hadirin sekalian, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian sembunyikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian. Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan tersebut. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang Allah muliakan, ketika ayat ini turun, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, hadirin, ketika ayat ini turun, maka para sahabat pun merasa berat. Jadi hal ini terasa berat. Oh, berat banget gitu loh. Mungkin ada kegalauan gitu. Benar-benar terasa berat. Itu dirasakan benar oleh para sahabat. Dan itu disampaikan langsung oleh Abu Hurairah. Begitu ayat ini turun, para sahabat merasakan berat. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa berat nih. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم باركوا على ركبي lalu mereka berlutut seraya menyampaikan ayy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullifna min al-a'mali ma nutiq, kita diberikan beban, diberikan tugas amal-amal yang bisa kita kerjakan, yang sanggup kita kerjakan. sholat, jihad, puasa, dan sedekah. Itu tugas-tugas tersebut, amalan-amalan itu alhamdulillah sanggup kita kerjakan. Sholat alhamdulillah kita sanggup kerjakan, jihad alhamdulillah kita sanggup kerjakan, puasa alhamdulillah kita sanggup kerjakan, sedekah alhamdulillah kita sanggup kerjakan. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayat wa la nutiquha. Namun telah turun sebuah ayat kepada engkau wahai Rasul, dan ayat ini gak mampu kita kerjakan. Kita gak sanggup kalau disuruh mengerjakan ayat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin Allah muliakan, jadi kata para sahabat, sholat itu kita alhamdulillah sanggup, puasa alhamdulillah kita sanggup, sedekah alhamdulillah kita sanggup. Tapi ayat ini kita gak sanggup. Ayat ini kita gak sanggup. Apa maksudnya hadirin? Maksudnya apa? Apa sih yang membuat para sahabat itu merasa berat dan gelisah seperti itu? Emang ada itu ya? Jadi amalan apa di dalam ayat ini membuat mereka tuh sampai datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hanya duduk dengan tumpuan lututnya. Lutut mereka terus bilang, ya Rasulullah, kita ini bisa sanggup puasa, sanggup sholat, sanggup jihad, sanggup sedekah, tapi kita gak sanggup yang kayak begini nih. Kira-kira apa hadirin? Beda sama kita ya, kita ini udah baca ayat ini puluhan kali santai-santai aja gitu, santai-santai aja kita nih. Apa ya Pak Ustadz ya? Kayaknya biasa-biasa aja. Masya Allah. Tapi mungkinkah kita lebih hebat daripada para sahabat? Ini kan ayat kita baca. Dan sering kita baca, sering kita dengarkan. Pernahkah kita merasakan apa yang dirasakan para sahabat? Para sahabat Nabi SAW gak nunggu puluhan kali baca ayat ini loh. Begitu diturunkan, langsung perasaan itu muncul dalam hati mereka. Kita udah ratusan kali baca, dengar santai aja, gak ada beban. Oh, ada masalah ya Pak Ustadz? Loh kok ada masalah ya? Beda maqam hadirin. Dan mereka itu generasi yang benar-benar beriman dan takut kepada Rabbul Alamin. Orang-orang yang benar-benar fokusnya itu beramal, beribadah, dan memikirkan akhirat. Apa kira-kira hadirin? Apa sih yang jadi masalah bagi mereka dalam ayat ini? jamaah sekalian, maksud mereka itu di penggalan yang mana? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu yang jadi masalah. Itu yang benar-benar berat bagi mereka. Dan jika kalian perlihatkan apa yang ada di dalam hati kalian, jiwa kalian, atau kalian sembunyikan, niscaya Allah akan hisab semuanya. Ulama mengatakan wa hadhi shadidatun alaihim, ini beratnya minta ampun bagi mereka. Kenapa? La ahada yutiku an yamna' nafsahu amma tuhadithuhu bihi minal umur allati law husiba 'alayha lahalak. Siapa di antara kita yang bisa mencegah hatinya atau jiwanya untuk bicara tentang hal-hal, perkara-perkara, kalau dihisap kita hancur, hadirin. Siapa di antara kita yang bisa mencegah diri kita atau jiwa kita atau hati kita ketika ngelantur gitu, tapi hanya sebatas bisikan-bisikan jiwa, mikir kemana-mana, rawang kemana-mana. Kalau kita disuruh tidak mengungkapkan, kalau mengungkapkan anak dihisap, insya Allah banyak yang bisa. Tapi kalau autukhfuhu yuhasibukum bihillah, autukhfuhu yuhasibukum bihillah, atau kalian sembunyikan, Allah akan buat perhitungan, Allah akan hisab jamaah. Kenapa demikian? Karena di dalam jiwa kita, dalam hati kita, ini banyak pembicaraan. Bahkan bisa jadi tanpa batas loh. Dan siapa lagi kalau bukan bisikan dari syaitan yang bermain bersama hawa nafsu, kata para ulama. Syaitan akan datang wa yuhadithuhu fi nafsihi bi asya'i munkarah azimah. Syaitan itu akan datang ke hati kita, ke hati manusia, lalu dia akan bisikkan hal-hal yang mungkar. Dan bukan satu dua, dan bukan kemungkaran kecil-kecil saja, kemungkaran-kemungkaran besar. Kata para minha ma yata'allaqu bi nafs, nanti syaitan akan bicara tentang diri kita. Nanti syaitan akan bicara tentang uang, tentang harta, tentang status, tentang ambisi-ambisi. Nanti bicara tentang maksiat A, maksiat B, maksiat C, macam-macam nih, macam-macam. Ingin itu, ingin ini, yang kalau itu kita hancur. Ketika kita kecewa sama seseorang atau merasa disakiti seseorang, udah macam-macam yang ada di pikiran, di kata syaitan, kamu gini aja, kamu gini, kamu pengen ini. Atau sebaliknya, ketika kita menyukai seseorang, itu bisa dibawa ke yang haram sama si syaitan. Jadi ketika kita benci sama seseorang, melampaui batas, pokoknya macam-macam ada dalam diri. Ketika kita suka sama seseorang dan itu gak halal buat kita, udah pengen ngobrol, pengen curhat, pengen bla bla bla bla, itu Semua dibisikin hadirin. Semuanya. La sahila lah, seringkali enggak ada batas sudah. Kita misal gak sengaja ngeliat wanita yang cantik, atau sebaliknya akhwat ngeliat laki-laki yang membuat terpesona, macam-macam pikirnya. Nah itu gimana jemaah? Itu yang ditakutkan para sahabat. Itu yang dikhawatirkan para sahabat. Ngelihat teman kita, atau misalnya teman SMA kita, teman kuliah kita, padahal dulu tuh di bawah kita, nggak pernah bagus prestasinya, nilainya, tiba-tiba dia sekarang lebih sukses daripada kita. Setan main lagi di sini, mulai dari hasad. Kok dia bisa begitu sih? Jangan-jangan dia nyogok lagi. Ku tahu kemampuan dia nggak begitu. Terus itu siapa yang bisa cegah itu? Itu dipikirkan para sahabat. La ahad yutiqu an yamna' nafsahu. Siapa yang bisa mencegah dirinya atau jiwanya mikir macam-macam, bicara macam-macam dalam diri ya. Kalau enggak mengungkap, kalau poinnya adalah mengungkapkan, banyak yang bisa, diam aja. Tapi kalau udah main jiwa, main diri, main hati, siapa yang bisa? Itu yang dimaksud mereka. Kita santai-santai aja. Bagi mereka ini tuh lebih berat daripada sholat, lebih berat daripada puasa. Puasa dalam arti, sholat dalam arti gerakan dan bacaan, sama kayak sholat. Siapa yang bisa benar-benar cegah jangan ada pembicaraan yang masuk ketika kita sholat? Itu kan susahnya setengah mati. Kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya mikir inilah, mikir itulah pas sholat tuh. Sedangkan Allah mengatakan, "Au tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Jika kalian ungkapkan dan kalian atau kalian sembunyikan, dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala, dihisab. Betapa dalamnya ilmu dan iman mereka, dan betapa cetek dan dangkalnya ilmu dan iman kita. Kita biasa aja ngadepin, kayak gak ada masalah apa-apa. Itu para, jadi para sahabat udah ketakutan, kita mah santai-santai aja. Ini para sahabat yang khawatir hadirin. Para sahabat yang perjuangannya sudah terbukti, infak sedekahnya sudah terbukti, sholatnya sudah terbukti, puasanya sudah terbukti, sabarnya dalam menghadapi celaan, cacian, bahkan siksaan sudah terbukti. Mereka khawatir. Au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sedangkan kita yang masih belum terbukti di sana sini, santai-santai aja. Dan santai-santainya kita menunjukkan bahwa memang kita masih jauh dari mereka. Pernah gak sih kita mikir gitu ketika hati kita lagi aneh-aneh nih? ini dihisap, ini dihisap, ini dihisap, ini dihisap. Sebagaimana yang dikhawatirkan para sahabat. Itu yang ditakutkan. Jelas ya hadirin sekalian. Lalu apa respon Nabi SAW? Mari kita lanjutkan. Rasulullah SAW menjawab, aturidun an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh dua ahlul kitab atau pengikut dua kitab suci sebelum kalian, ketika mereka mengatakan sami'na wa asaina, ketika mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiati. Nah, itu kami dengar lalu kami maksiati. Apakah kalian mau seperti mereka? Kata Nabi SAW. Jadi simpel aja Nabi SAW. Emang kalian mau seperti mereka? Balqulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi SAW mengatakan yang benar nih, ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Wahai Rabb kami, wa ilaikal masir. Dan kepada-Mu lah kami akan kembali. Yang harus kalian lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana. Ampunilah kami wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir. Dan hanya kepada Engkau tempat kembali. Lihat bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Kata Nabi SAW, gak usah terlalu jauh dulu, tapi respon dulu sami'na wa ata'na. Kan Allah udah firmankan nih, sami'na wa ata'na. Jadi jangan bilang enggak mampu nih. Aduh enggak bisa. Jangan bilang ke sana. Respon dulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Hadirin Allah muliakan. Jangan bilang kami dengar lalu kami gak sanggup, lalu kami maksiati. Jangan. Kami dengar, tapi kami gak sanggup, jadi kami langgar. Jangan bilang gitu. Dan jangan ke arah sana. Tapi orang beriman itu sami'na wa ata'na. Jangan bilang kami gak sanggup. Berusaha dengar dan patuh dulu kita. Jadi dari awal, aduh gak sanggup. Coba dulu. Lalu minta ampun kalau ada salah. Kufronaka Rabbana. Ya Allah ampuni saya kalau saya salah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Gitu hadirin. Jadi tunjukkan kesetiaan, loyalitas dan komitmen dulu kepada Allah. Lalu yang kurang-kurang minta ampun. Dan kita harus buat statement bahwa memang kita akan kembali kepada Allah. Itu jamaah sekalian. Jadi dikit-dikit, aduh gak bisa. Oh gak bisa. Masih ingat ketika Nabi Musa meminta pengikutnya masuk ke Palestina dan mereka gak mau karena penduduknya kuat-kuat, dan langsung bilang gak bisa. Kan dikit-dikit udah mundur aja jemaah. Padahal jelas Nabi Musa suruh masuk ke Baitul Maqdis. Dan Allah jelaskan cerita itu dalam surat Al-Maidah ayat 21, 22. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Allah misalnya, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah, wa ikamku masuklah ke tanah yang disucikan, Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum. Ya Allah, tetapkan untuk kalian. La wala tartaddu ala adbarikum. Dan jangan kalian mundur dan kembali ke belakang. Fatanqalibu khasirin. Maka kalian akan rugi. Ketemu ayatnya, ayat ke-21, 22. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis, ini perintah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke Baitul Maqdis yang telah Allah tetapkan untuk kalian, dan jangan kalian kembali ke belakang, nanti kalian rugi. Apa respon mereka? Lihat nih. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, mereka bilangin, wahai Musa, di dalam sana itu ada kaum yang sangat-sangat hebat dan kuat. Nah itu langsung pakai logika. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. dan kita enggak akan masuk ke sana sampai mereka keluar dulu dari sana. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Dan kalau mereka keluar baru kita akan masuk. Gitu. Itu musuh yang berat. Gak mau. Mereka keluar dulu baru kita masuk. Nah, itu. Nah, ini pelajaran bagi kita hadirin. Jadi kalau kita berhadapan dengan perintah, larangan, atau apa yang Allah tetapkan dari takdir, jalanin dulu. Sami'na wa ata'na. Asal kita berada di jalan yang lurus. Jangan dari awal, aduh aku gak sanggup, aku gak bisa. Itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berat, ini kan berat emang. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kan bukan orang yang ngasal hadirin. Tapi begitu Allah firmankan, maka jalankan. Karena Allah yang lebih tahu. Allah lebih tahu kekuatan kita dibanding kita sendiri. Kan begitu. Jangankan kekuatan fisik kita, emang kita tahu kekuatan fisik kita? Alat, banyak alat lebih tahu daripada kita. Emang sekarang nih kita tahu saturasi kita berapa? Apakah 96, 97, 98, 99? Kita nggak tahu. Tensi kita emang kita tahu sekarang? Nggak tahu juga. Kadar gula nih, detik ini, kita tahu kadar gula kita berapa? Kita nih banyak yang gak taunya tentang diri kita hadirin. Nah Allah maha tahu. Maka ketika Allah sudah tetapkan, Allah perintahkan, udah respon positif dulu aja. Nanti kalau ada salah-salah minta ampun sama Allah. Ghufranaka Rabbana. Jangan dari awal, aduh kita gak bisa deh. Jangan. Gak sanggup. Aku gak sanggup menjalani kehidupan seperti ini. Lo belum dijalanin kok udah bilang gak sanggup. Kan begitu hadirin. Dan ada hal yang sangat menarik gitu. Coba kita lihat ayat ini lagi, Al-Baqarah 284. Lihat kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Baru masuk wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lihat bagaimana keterangan sebagian ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di. Hadza ikhbarun min Allah annahu lahu ma fis samawati wa fil ard. Ini sebuah berita dari Allah bahwa milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh ada yang di bumi. Semuanya hamba-hambanya, rizki mereka, maslahat dunia dan akhirat mereka, itu di tangan Allah. Hamba, kita ini hanya hamba, kata para ulama. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Yang enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat pada diri kita sendiri. gak bisa menentukan kehidupan kita dan kematian kita kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini, penggalan ini disampaikan oleh Allah bersamaan dengan statement yang jelas dari Allah bahwa ini tuh punya Allah semua. Memang kalian gak sanggup kecuali ditolong sama Allah. Kalian gak akan bisa, gak bisa apa-apa kok, kecuali Allah bantu dan Allah tolong dan Allah kasih taufik. Nah kalau kondisinya seperti ini, begitu dapat ayat, begitu dapat ketetapan, begitu dapat ketentuan, begitu dapat perintah, udah sami'na wa ata'na dulu. Memang kalian gak bisa apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang ada di langit dan di bumi ini semuanya milik Allah. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya Allah buat kalian itu sanggup melewati hal yang sebelumnya kalian pikir kalian gak bisa? Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya? Tapi diterima dulu, dijalani dulu dengan sabar. Semua perintah Allah dijalankan, semua larangan Allah itu dihindari semampu kita. Sesuai dengan upaya kita maksimal. Begitu ada kekeliruan, ghufranaka rabbana, minta ampun sama Allah. Tapi semangat dulu, iya dulu. Sami'na wa ata'na dulu. Dan kita yakin Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jangan seperti umat-umat sebelum kita yang ketika suruh masuk, oh gak bisa, itu kauman jabarin, itu ada orang-orang yang besar, hebat-hebat, kita gak mau, lo masuk dulu, nanti Allah kasih pertolongan. Emangnya lo gak ngerti apa siapa di sana? Emangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gak tahu seberapa kekuatan mereka? Emangnya Allah akan membiarkan orang-orang beriman hancur? Enggak kan? Dan terbukti Allah tolong, Allah tolong, Allah tolong. Ya udah masuk aja. Gak mau mereka. Nah sama kayak kita. Emangnya kita gak pernah ditolong sama Allah? Setiap hari kita ditolong. Terus begitu ada perintah, ada larangan yang clear, yang jelas, loh kok cara berpikirnya kayak orang yang gak pernah ditolong sama Allah? Ketika ada musibah, kenapa cara berpikir kita seperti orang yang gak pernah ditolong sama Allah? Oh, Allah tolong kita terus kok. Dari kecil, dari remaja, Allah kita ditolong, kita ditolong, kita ditolong, kita ditolong. Yaudah sami'na wa ata'na, jalanin. Allah suruh apa? Sabar, sabar. Allah suruh ridho, ya ridho. Allah suruh berobat, berobat. Allah suruh jaga jarak, jaga jarak. Firra minal majadum, firra roka minal asab. Nabi SAW mengatakan, menjauhlah dari orang yang kena penyakit menular, sebagaimana engkau menjauh dari seekor singa. Ya udah. Jalanin dulu aja. Nanti Allah kasih pertolongan, bismillah. Makanya lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu penutupnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya hadirin, terakhir, kita kembali ke hadis tersebut. Falamma ketika para sahabat dan ketika para sahabat menerima dan tunduk, wadzalat biha alsinatuhum, dan lisan mereka merendah, tawadhu, tunduk. Mereka merubah respon mereka sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitu mereka tunduk, begitu mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, maka Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat. Apa ayat itu? Dan apa dampaknya? Insya Allah kita